Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Amin. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabal kurama masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, para alim, para bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh, segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama, baik dari jajaran syuriah, mustasyar, a'wan, tanfidiyah, berikut banom-banomnya yang dimuliakan, yang ditakzimkan, ketua dan seluruh pengurus yayasan, pimpinan pondok pesantren, kepala madrasah, kepala sekolah bersama majelis asatid yang kita hormati, siswa-siswi dalam semua tingkatannya yang kita cintai, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, dari Forkompimda, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil, berikut para anggotanya, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, yang sangat sigap dalam mengamankan majelis malam hari ini, santri-santri dari Pagar Nusa, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, para jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Hadirnya kita malam ini dalam rangka ikut menghormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari dalam waktu yang terbatas ini kita berupaya untuk memetik hikmah menggali kandungan-kandungan makna dalam hormat peringatan Maulid Nabi, sekaligus ulang tahun lembaga pendidikan ini. Terlebih dahulu, mari kita jadikan landasan berpijak ngaji bareng malam ini dengan prinsip hidup harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus saya ulang karena ini penting, landasan berpijak ngaji kita malam ini. Tolong semua jamaah konsentrasi karena masih ada yang berintak-intik. Masih ada pula yang ribut matos panggenan, apalagi yang ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih pada tertegun dan terpesona memandang saya. Hidup ini harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Ini selaras dengan misi utama diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan perbaikan di semua lini kehidupan menuju kebaikan dalam seluruh aspek hidup agar umat ini bisa meraih yang terbaik dalam kehidupan dunia akhirat. Berarti satu tuntutan buat kita semua, jangan cuma jadi orang baik tapi harus jadi orang yang melakukan perbaikan. Kalau dalam istilah agama, jangan hanya jadi orang sholih tapi harus jadi muslih. Bagi yang perempuan, jangan hanya jadi sholihah tapi harus jadi muslihah. Aja bantah, muslihah mono tonggoku. Mal farqu bainas shalih wal muslih? Mal farqu bainas shalihah wal muslihah? Apa bedanya shalih dengan muslih? Shalihah dengan muslihah? Para jamaah, shalih, shalihah itu artinya orang baik. Kalau muslih, muslihah itu artinya orang yang memperbaiki, melakukan perbaikan. As-salih khairuhu li nafsih wal muslih khairuhu li nafsihi wa li ghairihi. Orang soleh, solihah atau orang baik itu manfaat kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri saja. Kalau orang muslih, muslihah, orang yang memperbaiki, melakukan perbaikan, itu manfaat kebaikannya ya untuk dirinya sendiri, ya untuk banyak orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang baik itu kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Kalau orang yang melakukan perbaikan, itu kebaikannya ya untuk dirinya sendiri, ya untuk orang lain. Ini ada konsekuensinya. As-salih yuhibbuhun nas, wal muslih yu'adihin nas. Orang baik itu disukai banyak orang. Orang yang memperbaiki, melakukan perbaikan itu dimusuhi banyak orang. Tiang menika yen tiang sae dipun remeni tiang kata, ngene apa nggih? Tapi tiang yang memperbaiki, melakukan perbaikan, niku dimungsuhi tiang kata. Saya ngomong bukan asal jeplak. Ngapunten kasar nggih. Cara pianten mriki mboten namung asal nyocot. Saya punya bukti otentik. Kalau orang baik itu disukai banyak orang, tapi orang yang memperbaiki dimusuhi banyak orang. Penjenengan yang kepingin disenengi tiang kata, penjenengan dadoso tiang sae. Dadiyo wong apik engko rak disenengi wong akeh. Ngoten niku mboten cekap, mergo apik-apike dhewe, apike dipek dhewe. Kudu meningkat dados muslih, muslihah, memperbaiki, melakukan perbaikan. Niku mangke apike nggih kangge awake dhewe, nggih kangge tiyang kathah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Niku dados manusia yang terbaik, yang hidupnya manfaat untuk sesama. Tapi ini ada konsekuensi, tapi ini ada resiko, difitnah, dimusuhi. Buktine Kanjeng Nabi niku sak derenge diangkat dados rasul disenengi tiyang kata. Masyarakat sami remen, kaumnya pada cinta semua. Karena Kanjeng Nabi orang baik. Tapi setelah diangkat jadi rasul, menyeru kebaikan, melakukan perbaikan, Kanjeng Nabi malah dimungsuhi tiyang kata. Engkang rumiyin remen berubah dados geting. Masyarakat yang dulu suka berubah jadi benci. Kaum yang dulu cinta berubah pada memusuhi. Kanjeng Nabi dituduh sahirung kadzab, tukang sihir. Kanjeng Nabi didarani pembohong, tukang ngapusi, pendusta, pemfitnah. Bahkan Kanjeng Nabi dituduh majnun. Wonten apa? Ya do mecicil dhewe-dhewe kok. Yen ora digetak ora ngateke. Kanjeng Nabi dituduh majnun, dituduh gila, diarani edan, kabeh-kabeh mungsuhi bangsane Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, waktu niku Abu Gosok dereng wonten. Sak derenge diangkat dados rasul, sedaya remen, semua cinta kalih Kanjeng Nabi, soale Kanjeng Nabi wong apik. Ning bareng diangkat dados rasul, menyeru kebaikan, melakukan perbaikan, malih dimungsuhi. Mila para bapak, para ibu, para pejuang, panjenengan yen berjuang ten lembaga napa mawon, tujuannya niku rak menyeru kebaikan, mengajak kebaikan, melakukan perbaikan, mesti wonten resiko digetingi, dibenci, difitnah, dimungsuhi tiang kata. Dados takmir masjid niku mboten sedaya tiang seneng. Masyarakat kadang nggih wonten sing mboten remen, luweh-luweh yen masjidnya rampung entuk bantuan. Gek wong kene terutama sing wedok iki lambene akeh sing wis lecek. Mesti dadi omongan kuwi. Lah iya takmir ku karepe piye to? Entuk bantuan raneng dinggo mbangun apa dimplok dhewe. Berjuang di yayasan seperti ini tantangannya berat. Dibenci, difitnah, dimusuhi, mesti niku. Saya mohon doa, saya yang dhaif ini mudah-mudahan termasuk orang yang mengajak kebaikan, menyeru kebaikan dan melakukan perbaikan. Mugi-mugi saged istiqomah. Gek pancen tugas kula nggih wiritan, wirawiri turut ratan. Modalnya apa? Saya walaupun begini, adik-adik saya termasuk sarjana, artinya sarungan saja kemana-mana. Lah, ciri khasnya santri yo. Saya naik pesawat pun sarungan, emang sarjana. Kan sarungan saja kemana-mana. Liane pakai celana, saya nggak peduli, sarungan. Bahkan masuk mall besar saya juga sarungan. Apa ora izin? Ya ora, nyapa kok izin? Wong sarjana. Masuk mall ageng ngoten niku gek pegawai mall, pelayan mall sing cewek rak ngoten niku to. Gek seksi-seksi nang mulus-mulus. Oh, mulus-mulus ora kok jemburis-jemburis ngono kuwi. Lah pakaiannya rata-rata ya, mohon maaf ya, full press body, melefet, ngafret, mentek, mentek, belenok, belenok, itu pakaian bahasa Inggrisnya the pating perentul and the pating pecotot. Jujur ya, kula niku yang ngingeti ngoten niku, kula yang nyawang ngoten niku sok mboten betah. Loh, mboten betah kula beda karo bocah-bocah ngono kuwi. Nek bocah ngono kuwi rak mboten betah kudu mentelengi. Nek kula mboten betah kudu negur. Ya, dengan tujuan menasehati, siapa tahu bisa berubah. Ya tak kendel-kendelke kula tegur. Maaf Mbak ya, maaf banget. Mbak pakaiannya kayak gini loh, dilihat banyak orang apa enggak malu. Itu dia enggak jawab, malah balik bertanya. Maaf Pak ya, Bapak ke mall sarungan ini katoan apa enggak? Bocah saiki. Lah aku lihat dikonoke ngono kuwi lho terus piye? Arep tak buka kio. Lho orang seperti saya, ya saya menata hati dan niat mengajak kebaikan, menyeru kebaikan, melakukan perbaikan. Jangan dikira semua orang suka. Aja dikira kabeh seneng. Saben ceramah ten pundi-pundi jamaahe nggih ngaten menika mbludak. Puluhan ribu nganti kula arep melebet lokasi minggah panggung mawon yen ora dicengkiwing kalih tentara polisi banser. Ngeten niki mboten tekan gen kula. Lho ngeten iki jangan dianggap semuanya suka, semuanya seneng. Yang enggak seneng juga ana ngono ae lho kok banyak. Nggih wonten sing mboten remen. Bahkan bukan cuma enggak suka, sampai pada tingkat mengelokkan. Mengenyek lho. Wah sing elokke iku ngaji model apa? Ngaji meng guyon tok. Menghumor wae, karena mereka enggak bisa menangkap makna yang saya selipkan dalam humor yang saya sampaikan. Kalau mau direnungi dengan pikiran dan hati yang jernih, ada hikmah, ada kandungan makna di setiap humor yang saya sampaikan, di samping tentu untuk menyegarkan situasi, menghidupkan suasana. Tapi karena mereka udah kadung enggak suka, ya ngelokno ngono kuwi, terus kula titeni, ternyata sing do ora seneng ngelokke kuwi rata-rata asline kepengin tiru ning ora iso. Gampangane yo rumangsa kalah laris. Lho sekarang terbukti metode yang paling mudah diterima semua kalangan, mudah difahami ya, ya seperti ini. Mung saiki yo akeh sing tiru kok. Lho kula kok umpami gatekke ngono kuwi. Ora sida dakwah kula. Kula rek enggak kok dhuwit lambemu. Lho ini resiko dari melakukan perbaikan, konsekuensi dari menyeru kebaikan. Ya kayak gini, mesti niku ada tantangan, ada permusuhan. Sehingga Luqman Hakim, tokoh fenomenal yang namanya diabadikan Allah dalam Al-Qur'an, ana wong nang jenenge ditulis teng Qur'an, niku mesti wong hebat. Nabi mawon mboten sedaya asmane tertulis di Al-Qur'an. kan nabi niku 124.000 cacae niku sing asmane ketulis teng Quran cuma 25. Lah ini Luqman Hakim namanya abadi dalam Al-Qur'an. Orang hebat di Indonesia juga begitu. Tokoh-tokoh besar itu namanya jadi monumen. Biasanya jadi nama institut, nama fakultas, nama sekolahan, nama jalan, itu mesti nama orang-orang besar. Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jalan Soekarno-Hatta. Coba jenengmu. Engko jenenge Peceren ora payu. Bisa mending jenengku ten spanduk-spanduk, ten baliho-baliho sik okeh. Ini Luqman Hakim terkenal dengan petuah-petuah, tausiah-tausiah, nasihat-nasihat yang jadi referensi, jadi rujukan, jadi pedoman nasihat-nasihat kebaikan orang tua kepada putra-putrinya. Rak kathah teng kene Al-Qur'an, wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Rak kathah nggih ngoten niku. Wis sampean ora ngerti ya wis nyauto nggih urusane ben cepet. Rak kathah nggih. Nek ngono kan ora ketara bodhomu. Salah satu wasiat fenomenal yang ada kaitannya dengan materi kita malam ini. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, aku ya rasudi duwe anak dapurane ngono kuwi. Aqimish shalah. Dirikanlah salat. Bukan kerjakanlah salat. Bukan sekedar lakukanlah sholat, tapi dirikanlah sholat, jumenengno sholat. Wa'mur bil ma'rufi lan perintao kelawan kebagusan. Wanha 'anil mungkari lan nyegao aduh songko kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak dan bersabarlah atas apapun yang menimpamu. Saya ulang, ini penting terutama kanggo sing dalem bapak mau. Wasiatnya gak tak baleni wahai anakku, kuatir nek ana we bapakku kuatir ngono. Soale aku ora patut dadi Luqman apa maneh kae dadi anake Luqman wis ora patut blas. Nang bocah burek ngono. Dirikanlah sholat, terus perintahlah kebaikan, cegahlah kemungkaran. Memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran, ini berarti menyeru kebaikan dan melakukan perbaikan. Ada konsekuensi yang harus kamu tanggung. Sehingga bisa jadi kamu difitnah, bisa jadi kamu dimusuhi. Karenanya kamu harus membekali dirimu dengan wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas apapun yang menimpamu sebagai konsekuensi dari amar ma'ruf nahi mungkar tadi, sebagai resiko dan dampak dari melakukan perbaikan. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Sabar sebagai modal utama. Lah sabar niku bukan berarti diem. Mau meneng urung karuang sabar. Kadang ana sing salah paham kok meneng wae dik. Eh sabar Mas. Lah wong meneng urung karuan sabar, kadang menengi mergo kaliren. Bapak Ibu. Yang pertama dan paling utama harus ditanamkan kepada anak-anak kita adalah urusan sholat. Mohon maaf banget, orang tua sekarang kurang begitu menggatekkan sholatnya anak. Gatekke ngene. Ora usah protes, aku ngomongnya wis tak pikir. Wong ngomong niku gak tergantung sing diomongi to. Orang ceramah itu disesuaikan dengan kondisi audiennya. Kalau audiennya menengah ke atas, kalangan akademis, ya kita pakai bahasa intelek. Mereka paham, bisa menangkap. Kalangan akademis, lah ini kan kalangan jemburis. Ya bahasa yang bisa difaham, ngono lho. Ora usah bantah. Ora melu nyumbang cerewet. Padahal sholat ini penentu karakter anak. Jadi ini anakmu piye, wi gumantung sholate. Mang titeni omonganku. Anak wi yang sholate apik, mesti kelakuannya apik. Jadi anak sing apik. Anak kok sholate semrawut, jadi ini yang ngunung-ngunung kuwi. Akhlaknya mesti semrawut. Pokoknya yang sholatnya genah ya dadi anak genah. Yang sholatnya orang genah ya dadi anak orang genah. Yang orang sholat. Mula ngopo anak kuwi kok nakal, mesti sholatnya orang bener. Nyapo anak dinasehati wong tua kok bantah, ngelawan, mesti sholatnya orang beres. Nyapo anak kok sampai wong liane lho berangkat sholawatan dhek kok liane budal pengajian dene budal nyang karaoke ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep mesti sholate ora beres. Loh, bukan tanpa hikmah kalau di kitab-kitab dianjurkan anak lahir adzani kuping tengen komati kuping kiwa. Itu kan ditanamkan sholat toh. Bacakan ayat Quran dalam hal ini yang dianjurkan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sama surah Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak. Sebul kembon-bonane, tanamkan Al-Qur'an biar Al-Qur'an itu jadi karakternya. Ringkesing ya Den. Jangan jauhkan anak kita dari masjid. Bocah masjidan wi mesti dadine apik. Izin Pak Kapolsek, apa pernah nangkep tawuran antar remaja masjid? Ada. Bocah sing nakal-nakal ngene iki. Yeah. Coba dikarantina ten masjid, engko rak waras. Tukang mendem lah karantina yang masjid engko ora waras. Apa ana to mendem yang masjid ngisor beduk sampai ya dipentungi tabuhe beduk. Pokoke bocah nakal karantina yang masjid engko ora waras. Kenapa harus masjid? Tidak berlebihan kalau Rasulullah bersabda, sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid, seburuk-buruk tempat di dunia ini adalah pasar. Api-api panggonan tentunya iki masjid, elek-elek panggonan tentunya iki pasar. Mula wong api apa wong elek titenane gampang. Ono wong kok sregep sapa nyang masjid kuwi tandane wong api. Ono wong elek, ono wong sregep sapa nyang pasar tandane wong elek. Lah panjenengan luwih sregep nyang masjid apa luwih sregep nyang pasar? Berarti panjenengan termasuk wong api apa wong elek? Wong api ngono kuwi modele. Anak sekarang tuh berani-berani banget ninggalin sholat. Kayaknya sholat itu hal sepele banget. Saya sering sampaikan di mana-mana, emang ini fakta. Banyak yang harusnya sholat fardu sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Jadi kumat-kumatan, kadung kumat ya dirangkep-rangkep sholat. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Jadi ku akhirnya takbiratul ihramai rangkep lima. Allahu akbar bar bar bar bar bar. Ngapunten ngapunten nggih, apalagi kan kalau gaya hidupnya udah modern, naudzubillah. Waktu subuh bukannya ke masjid tapi pakai maraton. Waktu zuhur ke salon. Waktu asar main badminton. Waktu maghrib lihat sinetron. Waktu isya main handphone. Enak kuburan kena smackdown nggih. Ya Allah. Jangan jauhkan anak kita dari masjid. Dijaga sholatnya agar betul-betul disiplin. Fokusnya terutama pada sholat subuh. Kan saya sering juga sampaikan instruksi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau cari menantu biar berkah, mulyakin dunia akhirat, penjenengan pados sing ukurane kuwi rutin sregep jamaah sholat subuh dan masjid. Penjenengan pados mantu kok ukurane sing sregep rutin jamaah sholat subuh dan masjid, mesti bener, mesti berkah, mesti mulya. Nah, bocah-bocah kuwi duwe rencana kuwi. Sesuk arep jamaah subuh nyang masjid ben dipilih dadi mantu. Lah kuwi pertanyaane kuat pirang dino? Wong ukurane rutin terus sregep kok. Ning yen piantun mriki wong endi iki kampunge iki wong Kemiri. Insyaallah lek padus mantu kok ukurane sing sregep rutin jamaah subuh dan masjid mesti entuk ning umure wis 72. Lepun pundi-pundi wayah subuh mesti sepi masjid. Saya berani memastikan mbok Kemiri kene nek wayah subuh masjid iki luwih akeh cagake timbang wonge. Kok tahu? Ya tahu dong. Orang kalau ahli jamaah sholat subuh wajahnya cerah, mencorong. Nek ra tahu jamaah subuh wajahnya mencurang ngono kuwi. Nesu yo ben. Wong nyatane ngono tenan kok. Bu. Bu. Tadi di sana juga saya sampaikan biar adil. Dijawab pertanyaan saya. Wonten mboten sing gadah anak wayah azan subuh ngoten niku digugah. Nggih tangi ning ngalih nggon. Wonten mboten? Nah, bocah ngelumpuk nang kuwi to. Kuwi salahe panjenengan piyambak Bu, salah kawitane. Kula emutke nggih. Anake panjenengan siyen tesih bayi. Kok injing wonten tarhim saking masjid. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Ora usah dirasani kok enak banget suarane ngono. Putrane panjenengan tesih bayi, kepireng tarhim saking masjid ngoten niku terus nglilir. Tangane ketawe-ketawe, sikile mancal-mancal. Apa apa apa apa apa apa. Apa apa apa apa apa. Nah, ngoten niku panjenengan jarke melek dikulinake ben melek subuh ngantos isu apa panjenengan keloni melih? Ya kuwi perkarane. Wong jenengan keloni melih diipuk-ipuk ben turu melih. Mula sampe saiki wis gerang-gerang ngene iki. Krungu azan subuh yo mlungker melih. Sing leres niku anak kepireng tarhim subuh azan subuh ngoten niku Bu, kok bayi niku melek ketawe-ketawe mang padoske dolanan. Karo dikutang tak kindeng-kindang kindung. Anak soleh calon bupati. Tak kindeng-kindang kindung. Iki sok ngenteni Anwar Zahid iki. Tak kindeng. ben dadine ora ngono-ngono kuwi. Mang padoske dolenan kata-kata engko anakmu lak pelora-pelora mesone. Engko sampe tuwa ya kulino melek subuh. Wong kadang mboten wis apik-apik melek ngoten niku lho malah dilotek mik. Wah anak ora arep kok dilotek-lotekke. Mbok paringke bapake. Subuh dan isya itu barometer keimanan. Kanjeng Nabi lho sing dawuh, wong niku ukuran imane kuat apa lemah, mukmin sejati apa mukmin kecampuran munafik, niku ditingali saking salat isya kalih salat subuhe. Yen salat isya karo salat subuh kok rikat semangat kerso jamaah, lah kuwi mukmin sejati. Ning yen salat isya kalih subuh kok wegah, ditunda-tunda diundur-undur isake engko wae isake engko wae isake ngenteni rampunge Dangdut Akademi. Kek wayahe sing tampil Fildan kok. Subuh ya engko wae kuwi berarti ya rada mukmin rada munafik. Mukmin campur munafik, mukmin mambu munafik. Mboten usah biji wong liya, mboten usah nilai tiyang sanes, nggo diukur awake piyambak-piyambak. Nyen pangapunten banget. Mula subuh niku dadi ukuran. Sampai azane subuh niku wonten kalimat khusus saking kathah fadilahe. Andaikan orang itu tahu fadilah keutamaan pahala yang ada dalam sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, la atauha walau habuan, mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Mbok nganti berangkangan niku lho mangkat nyang masjid karo ngosek-ngosek kaya iwak lele. Budal tekan masjid, wong semper-semper, wong jempor-jempor niku tunuk-tunuk ndugi masjid. Ambo wong sing keple-keple ngene kaya berangkat nyang masjid, wong sing setruk-setruk njaluk digotong diterke nyang masjid. Tapi memang tidak diketokkan. Mula azan subuh niku ana kalimat khusus as-shalatu khairum minan. Kalau enggak semangat, aku ngajinya juga enggak akan lama. Kalau kepengin ngajinya agak lama, jawabnya harus kompak, keras dan semangat, oke? Okay? Begitu dong, say. Kalau sebelah sini sayang, kalau sini syaiton. Ada kalimat khusus dalam azan subuh itu, as-shalatu khairum minan. Artinya sholat kuwi luwih apik tinimbang turu. Berarti wong sing apik kuwi luwih akeh salate karo turune. Nenek akeh turune timbang salate, wong elek. Lah panjenengan selama ini akeh le salat apa akeh le turu? Turu. Nah, berarti panjenengan termasuk wong apik apa wong elek? Lambe nek selecek ya ngono. Kumandang kalimat as-salatu khairum minan naum dalam azan subuh bisa kita petik ilmunya. Coba yang dari Makkah Madinah, salat banyak tidurnya dikit, kan ngono azane. As-salatu khairum minan naum. Makasih. Sholatnya panjang, naungnya pendek. Berarti sholatnya panjang, tidurnya pendek. Sholatnya lama, tidurnya sebentar. Sholatnya akeh, turune sithik. Wile diartekne rak ngene to. Sholat kuwi luwih apik timbang turu. Wong kemiri orang ngono. Nek azane salate ndek naume sing dawa banget. Mula salate sithik turune akeh. Ya kok sing azan bocah nom-nom ngene iki. Wong sing azane wis mambu kuburan. Nah salate ndek naume dawa banget. As-salatu khairum minan naum. tekan watu-watu ya gue lah di arti kerak jadi ini sholat gue lu ya bik timbang turu mula aja kaget sing krungu padha kelon meneng ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi ya. Wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar, perintah kebaikan cegah kemungkaran. Ini ada resiko fitnah, permusuhan macam-macam, maka harus membekali diri dengan aku tak ewangi bengok-bengok entuk piro nggo. Maksudnya materine sing mlebu lho entuk piro. Wasbir 'ala ma asabat. Sama-sama. Bersabarlah atas apapun yang menimpamu sebagai konsekuensi dari amar ma'ruf nahi mungkar tadi, sebagai dampak dari melakukan perbaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini pentingnya kita ala manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Halo, bisa dilanjut? Makasih. Dalam menyeru kebaikan dan melakukan perbaikan harus pakai metode Al-Quran, yang itu juga dilakukan oleh Rasulullah sebagai uswatun hasanah buat kita semua. Gimana caranya? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Harus bil hikmah wal maw'idhatil hasanah. Wong biyen leh maknani bil hikmah kelawan nganggo kawicaksanan, dengan kebijaksanaan. Ten tafsir niku aibil adillatil muhakkamah, dengan dalil-dalil yang dikuatkan, yang dikokohkan, mudah difahami. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik, pituah-pituah ingkang sae. Halo. Berarti metode dakwah yang halus, yang sejuk, menyegarkan, menyenangkan. Ini perlu kembali saya terangkan, saya sampaikan, karena akhir-akhir ini mulai tergeser oleh perangai dakwah yang keras, mengancam, bahkan menakutkan. Ngapunten, tolong diperhatikan adik-adik. Rasulullah di samping uswatun hasanah itu metode utama penyampaiannya, ajakannya itu bil hikmah wal mau'idhatil hasanah, dengan hikmah dan mau'idhah hasanah, halus, sejuk, menyegarkan, segar, menyejukkan dan menyenangkan. Basyiru walatunafiru, gembirakan mereka, senengke. Oh, jombok weden-weden ini mbok ancam nganti podo keplayu. Yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan dipersulit. Gampang ke, ojo dingel-ngel. Makanya kula lek dakwah niku ngapunten nggih, kula sisipi humor dalam rangka nyeneng ke. Makanya yang serius niku sing kerso duki nggih, sing santri-santri bener, sing kopiahe linteng-linteng, berkut-berkut, rapet-rapet, nah, sing begecil-begecil ora gelem teko. Saya sadar karena yang ikut ngaji bareng saya itu kan menengah ke bawah. Nah, apa mana iki wis bawah pol, iki bawah pol. Maka sengaja saya kasih pemahaman-pemahaman yang gampang diterima. Nyun pangapunten. Rintisan dari Rasulullah dibawa ke Nusantara, termasuk ke tanah Jawa oleh para wali, dalam mensosialisasikan Islam pakai kelembutan, tidak pakai kekerasan, apalagi perang. Tidak pernah terjadi penyebaran Islam di Indonesia ini melalui peperangan. Tidak pernah terjadi. Dulu yang ada perang itu perang antar kerajaan, itu urusannya rebutan kekuasaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti saya melek. Para wali itu bukan pejabat, bukan PNS. Makanya ya gak ada undang-undangan pangkat, gak ada kenaikan gaji. Profesinya dagang, ahli agama, relawan. Hidupnya dicurahkan untuk umat, bahkan lebih mementingkan umat daripada dirinya sendiri. Metodenya bil hikmah wal mau'idzatil hasanah. Ini yang diteruskan sampai sekarang oleh para kiai di Nahdlatul Ulama. Mula nggone hikmah, nggone nasihat, nasihat kebaikan, nggone pitutur. Mangkane kiai niku tamune kathah. Mergo nggon kebijaksanaan, nggon nasihat, nggon pitutur. Kathah ingkang sami nyuwun nasihat, kathah ingkang sami nyuwun pitutur, kathah ingkang sami sambat. Mangkane kiai niku tamune kathah. Yen kiai tenanan. Mumpung urung dibantah karo ngono-ngono kae. Lah kae kiai kok ora ana tamune, ya berarti ora patek kiai. Yen kiai tenanan tamune akeh. Wong niku nggone kebijaksanaan, nggone nasihat. Kata sing nyuwun nasihat, kata sing padha sambat. Pancen salah satu fungsine kiai niku di samping ikon dalam masyarakat yo nggone sambat. Nggo sambat-sambatan. Wancine arep pilkada ngono kae calon-calon yo sambatane yo do nyang kiai. Nggih napa nggih? Oh, ana wong duwe anak nakal yo sambat kiai, bojone rewel yo sambat kiai, tandurane gering yo sambat kiai, dagangane ora payu yo sambat kiai, duwe anak perawan wis tuwa urung payu yo sambat kiai, utang urung lunas yo sambat. Ngoten niku. Kula niki senes kiai. Gek kula jarang teng griya to. Ngoten niku yen nuju teng griya nggih wonten mawon tamu. Yen tamu kok nyuwun jadwal ceramah niku pun urusane kalih tim penjadwalan, asisten sing bagian jadwal kula mboten nderek-nderek ngurusi jadwal. Ning kadang wonten sing manggen niku nggih nyuwun syarat, nyuwun pendonga. Nggih wonten mawon. Nate wonten ibu-ibu niku mara nyuwun donga. Napa Bu wonten napa? Nggih bojo kula mang dongake. Kenging pun napa? Sampun seminggu mboten wangsul. Lha terus kersane pripun? Nggih tolong mang puter giling. Aku bingung apa aku dianggap selep apa piye. Wong kok dikongkon muter giling. Lha padahal piyambake nembe ditinggal bojone seminggu lho. Lah kula dhewe niku nembe wangsul 20 dina teko Sumatera. Oh kok ya luweh kuat bojoku. Bojoku tak tinggal 20 dina mendeles kok. Lah kono sik ditinggal seminggu wis ngosek-ngosek. Ning mergo njaluk donga ya tak dongake, njaluk syarat ya tak syarati, wis kadung nggawa gula. Mate ora dituruti lak balik gulane. Ya ana bapak-bapak ngono kuwi. Nyuwun pendonga iki. Kagem napa to bapak? Nyuwun ijazah donga. Lah nggih wonten napa? Bojo kula cerewet banget iki. Nggih kula nyuwun donga sing kena nggo bungkem cangkeme bojo. Ya kula turuti mawon padahal wektu niku kula nggih nembe mawon rampung dicelathu lho. Tapi ana wong njaluk nggih dituruti kok. Ya nggawa nggawa penyuwunan. Ya Pak, ana kok donga namine donga bungkeman. Iki sing cerewet-cerewet didongake iki langsung waras cerewete. Ning ana aturane, bojomu sapa jenenge? Sriyati. Wis entenono bojomu yen turu. Lah sing paling apik niku yen turune rada mangap. Engko nyang sandinge wacake donga iki sebulke cangkeme. Waras cerewete. Pripun iki dongane? Nggih kula wacake. Ngene dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Ciliko cilikem. Bumi mengo cangkeme Sriyati mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebulke cangkeme. Beres. Ora waras cerewete. Kaya ana bapak-bapak metenteng jelas bojone cerewet ya. arep praktek dhewe. Nggih kula baleni Pak, soalnya donga niki ora entuk ditulis. Nek ditulis orang mandi. Ijazahe kudu diapalke. Perhatian kanggo sing bojone cerewet-cerewet. Ya salahmu milih bojo ora pas. Bojo lambe tipis. Janggut nyatis. Mesti ceriwis. Pokoke wis janggut tipis, lambe nyatis, gulune ndek. Iki senggol sithik sledot, sledot, sledot. Nek sing apik, Bro, sing urung nikawe, milih sing gulune dawa. Nek iso sing putih ya, dadi kuwi banyak. Ya kurang dawa ya jerapah. Pak, kuwi ngenteni yen bojomu turu. Sing apik leh turune mangap. Kuwi nyang sandinge wacake donga iki. Sopo jenenge bojomu sebut kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Ciliko cilikem. Bumi mengo. Cangkeme sapa jenenge bojomu? Mingkem. Sebulke. Ibu-ibu nun sewu panjenengan siap-siap nggih. Sing rumangsa cerewet siap-siap. Iki engko bojomu mesti praktek. Tapi yang wong wedok cerdas ya pasang jebakan. Wong cerdas wis ngerti lah sing kaku ngancam ya pasang jebakan. Pura-pura tidur mung etok-etok. Asline nggih mboten. Karo mangap mbek ngorok-ngorok. Kayak sing lanang nginceng. Wah, tanek wisan iki. Yes. Siap beraksi. Padahal sing wedok etok-etok. Jare sing wedok ya ndang mreneo. Ngarep nyuwuk to, tak anteni, Bro. Lah sing lanang mlakune nggih mindik-mindik wong kuwatir melek sing wedok. Mincuk-mincuk bareng tekan sandinge langsung gret. Bismillahirrahmanirrahim. Ciliko cilikem. Sing wadon kudu guyu ning dimtek. Bareng arep disebulke sing wedok melek wek. Ora mandi. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, sehingga para wali sukses mengislamkan masyarakat Indonesia hampir 90% yang dulu ateis tidak bertuhan malik grembyang ngerasuk agama Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Belanda itu pernah menjajah di Indonesia, coba dalam pelajaran sejarah, lebih dari 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. Itu bukan hanya menjajah segi ekonomi, bukan hanya merampas kekayaan alam Indonesia untuk diusung ke negaranya saja, tapi mereka penjajah Belanda juga punya misi menyebarkan agama. Ning agamane londo ora payu. Kenapa? Belanda itu kalau sama masyarakat kejam, kejam pakai bingit. Dipaksa suruh kerja, namanya kerja rodi. Gak dikei maem, gak dibayari, hasilnya diperes di pelondo. Jadi Belanda kalau sama masyarakat kejam, kereng banget. Makanya masyarakat gak simpatik, masyarakat gak tertarik. Moh melu agamane londo. Mbok dipaksa-paksa kaya apa? Moh iku soal keyakinan kok. Beda dengan para wali dalam menyebarkan Islam. Sistemnya mengasihi masyarakat, mengayomi umat, dan tidak pernah mengerengi. Mengerengi kuwi menengah wis kadung. Memperkereng. Dalam berdakwah halus, lembut. Mula akhirnya masyarakat udah seneng. Ya nek kono mengirengi. Kok ya. Heh, para wali itu kalau mengumpulkan masyarakat banyak kayak gini. Loh. Niku ora kok ditekoki agamamu apa? Ora, soalnya agamanya jelas belum Islam. Waktu itu kan

mau wis tak rangkep ing lima Allahu Akbar bar bar bar bar bar mau. Lha terus biyen iki rak berupaya piye ngislamke masyarakat sing sik do kafir. Saiki malah kualik sing wis Islam malah do dikafir-kafirke. Ngono kuwi lho. Lho apa ora entuk to berantas kemungkaran? Wajib. Ora trimo ora entuk berantas kemungkaran kuwi wajib. Ning carane kudu sing apik, aja nganggo cara yang mungkar. Memberantas kemungkaran kalau pakai cara yang mungkar itu akan menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar. Kok ora tepuk tangan to wae modele? Telat. Aku tak rewangi petentengan kok. Yo karepe contoh ya bulan Ramadan, warung awan-awan kok buka. Wah, ini tidak menghormati orang puasa katanya begitu. Maunya diberantas. Takutnya nanti banyak yang enggak puasa, maunya diberantas. Tapi cara pemberantasannya pakai kemungkaran. Dirubuhkan, dibakar, diorat tarik enggak karo-karuan. Ngoten niku rak mboten sae to. Malah nek aku usul warung-warung makan kuwi nek bulan Ramadan awan-awan ben buka kabeh. Ya kan ketara to sing kuat poso karo ora. Nah, dene ana kapolsek kok nang jero warung berarti kan ratune ngono. Umpama. Ngono lho. Kan ketara. Nah, kapolsek dibaturi Pak Camat tibae. Lho maksude kuwi nasehati wong-wong sing do marung. Ngono. Kowe menengo wae tak antem iki sami. Iki urusanku karo Kapolsek. Kowe ora usah melok-melok kowe. Ora level. Ngene lho. Kanjeng Nabi pancen dawuh, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi." Siapa di antara kalian yang tahu kemungkaran, rubah dengan tangan, rubah pakai kekuatan. Kan gitu toh. Lah itu Sayyidina Umar sing didawuhi ngono. Pantes lho Sayyidina Umar yo, jangankan manusia, setan aja ketakutan. Aja kok manusia. Ono dalan arep diliwati Sayyidina Umar, jarak 200 mil, setan wis padha mlayu. Saiki setane nglumpukno kene kok. Ya Allah. Halo. Sesama setan dilarang saling. Pangapunten, pangapunten. Makasih. Satu ketika Sayyidina Umar lagi duduk di teras masjid. Lah ada orang badui wong desa munggah masjid nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak ora nyangka jane masjid iki katoke dipelorot nguyu cur keracak keracak keracak keracak. Sayyidina Umar melihat itu langsung pedangi dihunus sret kurang ajar kae mungkar kae nguyu nyang masjid tak ketok omahane. Kanjeng Nabi langsung negur Umar arep ngopo? Ngetok kono ane wong e. Lah kok ngetok? Lah nek kok mungkar. Ama qulta li ya Rasulullah man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Bukankah engkau telah bersabda kepadaku, siapa di antara kalian yang melihat dan tahu ada kemungkaran, rubah dengan tangan, rubah dengan kekuatan. Itu mungkar, kencing dalam masjid. Ketok ae le kesuwen. Terus apa kata Rasulullah? Umar, se ketok yo ketok. Iya ketok yo ketok. Neng, wong kae iki wong Islam anyaran. Wong gelem teko pengajian yang milih-milih sing ceramah sapa kok. Dekne kae ora ngerti rumangsane masjid iki WC umum. Nah terus nomor loro Umar, kae sik nguyuh wonge. Engko nek mbok oyak-oyak, wonge mlayu uyuhe malah korat-karit tekan ngendi-ngendi. Malah rekoso engko leh nyuceni. Wis jarke wae nguyuh nang kono ditutuke, engko gampang resikane. Rampung ngono baru dinasehati. Ini artinya jangan engkau menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Jangan menyelesaikan kemungkaran pakai cara yang mungkar, karena itu akan menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar. Understand? Nah, gitu dong. Lah. Wis sing ndeng blengoke jane nyumbang pira to? Lah ya wis, itu berarti akar pemikiran Islam di Indonesia, Islam cara Indonesia yang harus kita pegang teguh, karena hanya itu yang bisa menjamin kerukunan, baik kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika dengan falsafah negara Pancasila. Siapa kita? Makasih. Lagi wes Indonesia niki negara yang dirintis dan modelnya seperti yang dirintis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi mboten nate mendeklarasikan negara Islam. Dalam sejarah enggak pernah Rasulullah mendeklarasikan negara Islam. Ndak, negara yang dibentuk Rasulullah itu negara kesepakatan, Darul Ahdi, bukan Darul Islam, bukan Darul Kufri, tapi Darul Ahdi, negara kesepakatan. Seluruh komponen dirangkul oleh Rasulullah. Semua agama yang ada di Madinah diajak berunding duduk bersama dengan janji tasamuh, saling menghormati, saling melindungi. Itu namanya Piagam Madinah, coba dibaca sejarah. Langoten nggih. Bahkan setelah Piagam Madinah itu Rasulullah bersabda, siapapun umat Islam yang membunuh non-muslim yang terikat dalam perjanjian ini, maka haram baginya mencium bau surga. Betapa Islam sangat mencintai perdamaian, kerukunan. Makasih. Lho wis pas to. Ke Pancasila ki wis pas banget, sama sekali enggak bertentangan dengan Al-Qur'an, enggak bertentangan dengan Islam. Bahkan yang merubah itu para kiai. Dulu sila pertama sempat jadi geger ndak karu-karuan. Ketuhanan. Ndrungokne sik to. Dengan lali aku. Meneng-meneng to. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Asale ngono. Akhirnya Mbak Yahya Hasyim Asy'ari, Mbak Bisri Samsuri, Mbak Wahab Hasbullah, kalih para kiai-kiai sepuh niku, aja ngene. Soale penduduk Indonesia iki agamane ora Islam kabeh, ana sing agama liya. Lha kok yang digawe ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya iso banjir getih meneh perang podo karo sedulur podo bangsa Indonesiane. Disederhanakan ketuhanan yang maha esa iku ya dijukuke teko kul huwallahu ahad. Lha akhire sing agama liya iso nrimo. Sama-sama. Kau orang oleh rampung ini karepmu piye. Lah yo wes saiki apa yang diwariskan oleh para pejuang Islam? Satu, rijalul ummah, the social leader. Menengok kowe iki umur rendah. Iki bahasane ngene. Jadi pemimpin umat, pemimpin masyarakat, ngomong masyarakat niku angel. Ya kok yang ngomong wong akeh ceramah ngene iki apa dipikir gampang ngono to. Soale jamaah macam-macam, ono sing gayane ket mau metenteng ning ora paham. Ono sing ngono kuwi ora gatekke ning ya ora mudeng. maham ke wong semene wong kae ngene iki ora gampang nganggo metode yang mudah diterima. Ngene iki larang. Dadi nilai metodenya itu loh yang mahal. Kok mulo rungokke to? Punya kecerdasan emosional, emotional quotient. Gue tak jahit lambemu. Dipikir kene iki ora iso ngono, kene iki sabane luar negeri, Bro. Udah beberapa negara, yo Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Pang, Korea, nyapa ngarit. Kok yo. Lemulo ngomong masyarakat. Ge masyarakat Jawa nalika semono isih urung kena di dalili Arab. Sing ditokke mboten kolet cale. Mboten kula sallallahu alaihi wasallam. Ora. Kowe lek ndongake anak kok arep robbi firli wali walidayya. Ora iso muni wali walidayya gaweke simbol jajan iwel-iwel. Mula slametane anak sampai saiki ra ono iwel-iwele. Kowe teko wali walidayya. Arab robbana la tuzigh qulubana angel kowe nek nggih ambeng nggih tumpeng wi paringi kulub-kulupan. Iya mbeluk ya ben, kobong ya ben. Kobong. Berarti wayahe dikongkon wis to, kongkon rampung. Orang-orangnya kongselat itu pancen isu ngunuh kuih ada asapnya ngunuh kuih orang usah gubuh isu kuih pancen ada asapnya ngunuh kuih wajar ngunuh kuih ada itu ngalih bokongmu ada ntute ngunuh kuih diterus ke para Arab ngomong ke Syamir Khairon Fatrukil Bago arah iso ya Semar Gareng Petruk Bagong. Wi padahal Samir cancut taliwondo khairon nglakoni kebagusan Fatruk ninggalo albago kelacutan Samir khairon Fatrukil bago dateke puno kawan Semar Gareng Petro kuwi to dalili wong kuwi aja nganti kalah karo kodhok. Nah kodhok nek diparingi nikmat udan do ngaji kok la ing syakartu la azitannaku. Mungkin orang iso yang mengkul ing kuntum kul ing kuntum. Ayo ngomong apa persis? Gua anggap aku bangka. Ngono kuwi kok yo aja kalah karo tawon. Dek tawon kene mabur zikir, krungu mok ngeng. Kuwi asline Allah Allah. Nyebut asmane Allah, mengagungkan Allah. Allah Allah. Ora percaya nyekel situk templekke kupingmu. Ora cetet Allah ora ngono. Mangkane kiai padha kiai niku gayane beda-beda. Soale umat yang dihadapi beda-beda. Sama kiainya tapi gaya dakwahnya berbeda. Karena umat yang dihadapi berbeda-beda. Nah, kiai desa karo kiai kota jelas beda to. Soalnya sing dihadapi umat sing dihadapi lek kiai desa kin paling ngadepi pertanyaan iki terus pundi salat subuh sing leres enggak ngangge kunut napa mboten. Salat tarawih niku pinten rakaat 8 napa 20. Ra ngono to pitakone. Terus pundi hukume nyelameti 7 dina 40 dina 100 dina. Ngono sing dihadapi niku wong desa, pripun zakate pari niku pripun? Ngono. Ha kiai kota beda umat yang dihadapi. Pertanyaannya beda. Pertanyaane masyarakat kota ya bagaimana hukumnya nikah lewat internet? Wis ngono. Nah, aku ditekoki yo tak jawab. Boleh, boleh, tapi karena nikahnya lewat internet, maka jimaknya juga harus lewat internet. Carane piye? Yo Bluetooth. Metode pendidikan dulu dengan metode pendidikan sekarang tentu sudah berbeda. Makanya seneng aku yen Islamic boarding school. Mbah tenan mbah ora iki. Ningali seragame lho api-api. Subhanallah. Ya, sing lanang ya bagus-bagus, ora kaya ngono-ngono kae. Ora salahmu ya ora gelem sekolah nyang kene kowe. Nyang kene karaktermu terbentuk apik. Berarti kalau siswa-siswi sini itu jelas punya intellectual quotient, emotional quotient, and spiritual quotient lengkap. Nek kowe punya on quotient. Sama-sama. Loh iya ya. Terus nggih. Pancen tiyang mriki nek diajak ngaji remen banget ngeten iki nggih. Lah mbok sinten mawon sing ceramah nggih ngeten iki modele. Epret. Ah percaya babar pisan. Mbok liyane kadang nggih separuh kari mbuh nombo ora wong wis bubar. Ngapunten. Niki mbok mboten usah didawak-dawake. Warisan berikutnya Rijaluddin spiritual leader. Nah, iki bangsa spirit. Jadi rungokke to. Kok spirit? Punya kekuatan spiritual terutama menghadapi makhluk-makhluk terkutuk agar terlindungi. Lu zaman biyen kayak ngadepi kaki danyang nyai danyang sing dipuja-puja sik kuburan, sumur wit gedhe, angker-angker ngono kuwi. Saiki ilang makhluke ngono kabeh kok. Sama-sama. Lah mula ngapunten nggih. Wong kuwi donga sing diwaca padha ning mandine beda karena kekuatan spiritualnya yang berbeda. Tadi sudah saya sampaikan toh. Doa yang dibaca sama, tapi karena kekuatan spiritualnya yang berbeda, maka kemandiane donga kuwi beda. Kula niku rek kiai-kiai sepuh, kiai-kiai desa niku donga, masyaallah niku sik bersih, saestu sik bersih. Najan ora fase, kula amin saestu. Khusuk kula amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Padahal ora khusuk le ndonga. Soale niku sik bersih nyambung yang Allah niku punya spiritual yang tinggi, kekuatan spiritualnya luar biasa ya. Nyapa kiai-kiai sepuh kiai kampung kuwi mergo urung iso gawe proposal. Ora tau ngubah kwitansi. Ya ora tau ngurangi nol. Ana jendunge trima Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa afiyatan bil jasadi wa jiyadatan bil ilmi barokatan bir rezeki tobatan qoblal maut rokematan indal maut makepirotan bagedal maut gawin ngalaina fi sakaratil maut. Najan ngono kula amin ya Allah. Amin. Amin. Serado mampu kok tau ana titele renteng-renteng. Fase-fase ning sabane pendopo kabupaten. Intak-intik gawa proposal. Halo. Ngono ku kula rondo wegah kan ngamin. Ya mbok Allahumma inna nas'aluka lo. Langsung ngono sing semaput to. Diombeni kuwi. Wes menengo didongake mboten napa-napa niku saking luwe ngono. Nggih. Luwe mboten dahar. Mboten kuat. Tibake sik kalah kuat ambek aku. Kalah spiritual nggih. Monggo di anu kanca-kanca monggo. Gak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo yo pas nerangke masalah spiritual leader. Jadi punya spiritual question. Aku malah ora digateke. Padahal pakaiane ora padha irenge karo aku to. Nyalahi nyaingi aku nggo pakaian ireng. Iki engko sedelok meneh ya mertutus. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu iya ya. Itu nak meneruskan misi Rasulullah toh. Jadi menghilangkan manusia dari ya Allah rati katek ke aku. Tadi kegelapan peradaban, kegelapan akidah. Terus dari kegelapan sosial, dari kegelapan ekonomi, termasuk dari kegelapan pendidikan. Coba Quran itu diturunkan pertama kan Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi robbani, dimensi spiritual. Intelektual oke, spiritual oke. Jadi Al-Qur'an itu integral, ya Iqra, ya bismi rabbik, ya vertikal, ya horizontal, ya hablum minallah, ya hablum minannas. Nah, ini mudah-mudahan sekarang ini ngapunten-ngapunten nggih. Kalau di kita itu kebanyakan Iqra, kebanyakan bismi rabbik, kurang Iqra. Kalau dunia barat kokean Iqra kurang bismi rabbik. Lah untuk memadukan Iqra dan bismi rabbik, nah ini tugas kita bersama termasuk lembaga pendidikan ini. Wes jam 12 lewat, kurang yang ngundang meneh. Ya sok nek wayah haflah apa wayah apa ngono kok. Moh. Lah wis sak jam setengah kok lanjut terus ya. Matur suwun. Hidup menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang silahkan mengundang lagi. Insyaallah lain kesempatan dipertemukan Allah dalam suasana yang lebih berkah. Mudah-mudahan lembaga ini, yayasan ini senantiasa diberikan kelancaran, kesuksesan, mampu mencetak kader-kader yang muslihin muslihat, diberikan manfaah maslahah barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi nabi rahmah wa syufi'il ummah wa biniyati du'a al-qubul wa ijabati sul husulil amali wal ma'mul bijahi sayyidina rasul muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala man nawaina wa ala man nawu bi salafun salih wa najarakum Allah nakhusu khasa li hadhi al-mu'assasa al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir wa anta rabbul 'arsyil 'azhim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nashiir. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Na'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha hada bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri ghairina wa min syarri kulli dabbatin anta akhdhum bi nasiyatiha. Allahumma dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa shiddiqin وشهداء والصالحين حسن أولئك رفيق الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذه المؤسسة معمورة بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المؤمنين ومعمورة بعبادك المخلصين ومعمورة بعبادك المتقين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذريتنا وقومنا وجماعات من حضر في مجلسنا هذا يا الله من أهل العلم وأهل الخير والصلاح في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك barakatuh kulan wa'anikal bala wa la hawla wa la quwwata illa bik Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafar ya halim ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al 'azim li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh magadan kala nembe pengawasan mahyudul hasanah dan sampean katara